بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi yang indah ini kita dapat kembali bertemu lewat udara pada program Penyejuk Hati kajian tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi. Alhamdulillah tafsiran kita sudah sampai kepada jilid 2 dari terjemahan tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi. Tepatnya pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini akan kita bahas dalam dua pertemuan karena pentingnya ayat yang akan kita bahas ini untuk kita cermati bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kulunar riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhus syaithanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang terombang-ambing kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sengaja kita penggal sampai di sini agar kita dapat membicarakan ayat tentang riba ini lebih fokus dan tidak terlalu berpanjangan karena dia memiliki pemahaman yang sangat-sangat penting untuk kita cermati. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang infak dan sedekah pada ayat 262 sampai dengan 274 yang lalu yang sudah kita bahas, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang riba. Sebenarnya disebutkannya di sini kata-kata yakul, makan, alladzina yakulunar riba. Sebenarnya aktivitas untuk mengkonsumsi sesuatu bukanlah hanya dengan makan. Bisa dengan minum, bisa dengan memakai atau bisa juga dengan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata makan di sini karena aktivitas menghabiskan harta itu antara lain adalah makan. Yang kedua, karena makan termasuk aktivitas yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia sehingga untuk menghidupi kehidupan dia dan untuk menjaga agar dia tetap bertahan di muka bumi ini. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang infak, kemudian Allah menceritakan tentang riba, di mana infak dan riba ini adalah gambaran yang sangat kontradiktif, suatu gambaran yang sangat bertolak belakang. Jika infak, orang yang berinfak adalah orang-orang yang menyadari bahwa di dalam hartanya itu ada rezeki orang lain sehingga dia harus keluarkan untuk orang lain tersebut, yaitu para fuqara dan masaki. Orang-orang yang memakan riba sebaliknya malah mereka memakan harta yang sebenarnya itu adalah lebih daripada harta mereka. Sebab kata-kata riba itu berasal dari rabawa yang artinya adalah lebih atau sisa atau ziyadah. Nah, Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan binatang sendiri kalau mereka sudah kenyang dan sudah merasa cukup, dia tidak akan makan dan dia tidak akan tinggalkan sisa makanannya itu untuk binatang yang lain. Dan dia tidak akan memakannya sendirian. Begitu. Artinya bahwa orang yang memakan riba itu bisa dikatakan sebenarnya sifatnya jauh lebih hina dan lebih jelek daripada binatang itu sendiri. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kelak orang-orang yang memakan riba itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sempoyongan, ya, terombang-ambing, kerasukan oleh setan. Gambaran ini, kata-kata yatakhabbat, ini sebenarnya adalah penghinaan terhadap orang-orang yang memakan riba itu. Dan merupakan simbol daripada orang yang memakan riba itu. Jadi ketika nanti dia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang tahu bahwa dulu di dunia dia ini adalah orang yang memakan riba. Karena simbol daripada memakan riba itu tadi, yaitu yatakhabbathu syaitanu minal mas, itu tergambar dalam kondisi dia ketika berada di padang mahsyar. Yang kedua, disebutkannya dengan kata-kata syaitan di sini, ini menambah lagi betapa hinanya pekerjaan itu tadi, yaitu memakan riba. Yatakhabbathu syaitanu minal mas, ada penyakit gila yang disebabkan oleh karena kerasukan oleh syaitan itu tadi. Tentu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan kepala setan itu dengan buah zakum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ada menggambarkan tentang bentuk setan dalam bentuk yang jelek dan hina. Tetapi tidak ada yang spesifik menggambarkan bagaimana sebenarnya bentuk wajah setan itu. Tetapi tetap saja setiap kali orang disuruh menggambar setan, maka dia akan berusaha untuk menggambar dengan seseram mungkin dan sejelek mungkin. Karena apa? Karena memang setan itu menggambarkan dua sifat itu tadi, jelek dan seram. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menggambarkan setan dalam bentuk aslinya agar keseraman dan kejelekan itu dapat diapresiasikan, dapat dibayangkan dan dapat diilustrasikan oleh setiap manusia. Karena bisa saja jelek dan seram menurut seseorang, tetapi tidak jelek dan seram menurut orang lain. Nah, penyebab mengapa mereka memakan riba, karena mereka mengatakan, ya, innamal bay'u mithlur riba, karena jual beli itu sama dengan riba. Padahal kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala sendiri membantah bahwa tidaklah sama antara riba dengan jual beli. Namun sebelum kita membicarakan tentang riba apakah sama dengan jual beli yang akan kita bahas pada episode berikutnya, maka mungkin di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang mencoba mengupas secara tuntas tentang awal ayat daripada 275 ini. Saya persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Dardiansah. Suatu hal yang menarik dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Iya. Ketika kita sebelumnya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beramai-ramai melakukan infak. Iya. Karena mungkin kita sangat rindu pahala dan ridhonya. Maka di ayat 275 ini kita juga menyambut bulan Ramadan untuk tidak memakan riba. Yeah. Kalau di sisi lain, Ramadan yang membentuk diri kita, berani kita melakukan tidak memakan yang halal di siang hari, hanya karena perintah Allah, maka sebenarnya kita juga layak untuk tidak mengambil yang haram karena Allah memerintahkannya. Jadi jangan sangka berpikir puasa jalan juga, riba iya juga, iya, gitu. Makanya ini permasalahan yang sangat menarik. Karena rupanya riba ini menjadi samar, Pak Ustadz. Iya. Dibilang riba haram, iya, tapi bunga bank halal katanya. Iya, iya. Riba halal haram, tetapi nisbah bukanlah bunga, iya, begitu. Ini kan suatu hal yang mencoba untuk mendekatkan. Iya. Padahal kalau kita lihat hadis ayat suci Al-Qur'an ini dan pilar ekonomi yang ada di dalam surah Al-Baqarah ini hanya 3 pilar itu, Pak Ustaz. Infak, pinjaman tanpa bunga dan riba yang diharamkan. Memang ada mudharabah tapi tidak ditemukan dalam ayat suci Al-Qur'an, dan hadis pun yang membicarakan tentang mudharabah itu sangat sedikit. Ini suatu hal yang menarik karena rupanya ada yang mengatakan nisbah itu adalah baju lain dari bunga. Iya, iya. Itu juga perlu kita renungkan, dan mungkin pakar ekonomi Islam juga perlu berpikir jernih. Karena di dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan ada pakar ekonom dunia yang itu non-muslim dari Jerman mengatakan suatu pergerakan ekonomi menjadi normal apabila dunia ini menganut paham 0% bunga. Artinya tanpa bunga. Artinya nisbah pun tidak ada. Kalau dia mau menganut paham ekonomi Qur'ani. Artinya memang tidak ada lah bunga. Terus kalau ditanya, bagaimana kami untung dengan bunga itu? Suatu hal yang dilakukan oleh Cina dengan prinsip 0% bunga, itu dia bisa menekan kos, harga. Bayangkan pajak bagi pekerja tidak ada, pajak barang tidak ada, pinjaman bank 0%, barang dari Cina masuk kemari seperti baju kaos 15.000, sudah layak jual. Orang Medan buat baju kayak gitu, itu normalnya baru balik modal kalau dijual 25. Nah, itu bukti lain bahwa sebenarnya kalaulah umat Islam Indonesia ini memahami bahwa sebenarnya ketentuan Al-Quran lebih benar daripada pendapat pakar ekonom Muslim sekalipun yang menganut azas nisbah, maka sebenarnya kita perlu berkaca kembali bagaimana pengalaman yang dianut oleh masyarakat Cina itu sendiri. Iya, jadi memang menarik Ustaz kalau kita berbicara tentang permasalahan riba ini, dan karena Allah Subhanahu wa taala menjamin kerusakan yang ada di dalamnya begitu. Yeah. Artinya kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa riba itu rusak, pastilah dia akan membawa kerusakan itu sendiri. Yeah. Dan tentu kita bisa membayangkan sekarang betapa negara seperti Cina itu ya mampu bangkit dengan suatu perekonomian yang sekarang ini bukan hanya negara-negara yang berkembang yang memperhitungkannya. Negara maju dan adikuasa seperti Amerika juga sangat memperhitungkan perkembangan perekonomian yang ada di Cina saat sekarang ini. Dan tentunya lah sebenarnya kalau kita melihat di negara-negara mayoritas yang mengadut katakanlah pajak ataupun nisbah ataupun apa itu semuanya itu tadi, yang malah paling banyak membayar pajak atau menggunakan membayar bunga bank itu bukan orang-orang kaya, ya itu adalah orang-orang yang orang-orang miskin, orang-orang yang income berkualitas. Ya. Karena saya pernah berbicara dengan salah seorang pengusaha lah katakan, ada ternyata di bank itu pinjaman yang apabila dia meminjam kemudian istilahnya itu modal kerja, ada dia meminjam dan itu bisa diotak-atik oleh para pengusaha itu ketika dia membalikkan pada waktunya dia tidak dikenakan bunga. Padahal dia ada keuntungan di situ. Jadi diibaratkanlah keuntungannya itu nol, sehingga ya ketika dia balikkan itu ke bank itu adalah nol. Itu juga, nol itu juga begitu. Ada satu, saya tidak bisa menjelaskannya dengan baik di sini, tetapi artinya yang ingin saya katakan bahwa ketika sistem riba itu dilakukan, maka sebenarnya yang paling menderita bukan orang kaya, tetapi adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki modal sebenarnya. Iya, iya. Ya, jadi benar sekali itu Pak Ustadz. Maka disebutkan di sini ada suatu hal yang perlu dicermati sampai sekarang juga masih abstrak, ya takhabbatu syaitonu minal mas. Yang artinya apa itu Pak Ustadz? Terombang-ambing kemasukan setan lantar tekanan penyakit gila. Iya. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ori mencoba untuk mempelajari apa terombang-ambing diganggu setan ini seperti mendekati orang sakit gila. Dari segi individu, disebutkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, sebenarnya ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran ini adalah bukan innamal bai'u mislul riba, tapi innamal riba mislul bai'. Karena kita membicarakan tentang riba, maka riba itu menjadi topiknya, bukan jual beli, tetapi di sini bukti bahwa orang ini sudah mulai tidak waras berpikir. Dia mengatakan jual beli seperti riba. Terbalik. Mana? Terbalik. Seharusnya riba seperti jual beli. Karena Allah telah menghalalkan jual beli, maka riba pun halal. Kan harusnya begitu logika berpikirnya. Tetapi memang individu ini sudah mulai tidak waras dalam berpikir. Nah, kemudian disebutkan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi juga bahwa memang masyarakat pun sudah mulai tidak waras berpikir. Sehingga mencoba mengakal-akali bahwa ini bukan riba, ini bunga. Bahasa bunga itu sendiri adalah buah bahasa mengakal-akali, sudah tidak waras. Bagaimana dikatakan ini bunga dari ekonomi, padahal sebenarnya ini adalah dampak yang sangat berbahaya bagi ekonomi. Masa yang berbahaya disebut dengan bunga? Bunga itu indah loh. Sedangkan dampak berbahaya itu adalah kotoran tinja yang dikeluarkan oleh mesin-mesin pabrik yang itu merusak ekosistem. Ah, iya. Sebenarnya itu adalah dampak abstrak dari riba itu tadi yang tidak terlihat. Makanya katakan ini merusak kok disebut dengan bunga. Atau bahasa lain kalau ekonomi Islam mengatakan nisbah. Kita akan mempertanyakan itu lebih dalam dalam pandangan yang lain. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, jadi memang kalau berbicara tentang riba dan apa yang diakibatkan dari riba ini, bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia seperti orang-orang yang gila begitu. Jadi apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, bahwa dalam ayat ini sendiri sudah menggambarkan betapa inkonsistensi mereka di dalam berpikir. Seharusnya riba itulah yang dibayangkan kehalalannya seperti jual beli, bukan jual beli yang dibayangkan kehalalannya seperti riba begitu. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, marilah kita kembali merenungkan dalam hidup ini bahwa ternyata hidup kita ini tidak sendiri. Kita masih memerlukan bantuan orang lain dan kita tidak mampu hidup secara individual di dalam hidup ini, karena baju yang kita pergunakan pun berpuluh-puluh orang berpartisipasi ikut membuatnya. Nah, orang-orang yang memakan riba ini adalah orang-orang yang sangat memikirkan dirinya sendiri saja. Sifat individualismenya itu sangat tinggi. Sehingga ia mengira bahwa kalau hartanya dipinjam saja sedikit atau dipergunakan saja sedikit, kemudian harus ada feedback dari itu, harus ada manfaat yang dia dapatkan dari situ. Dan dia tidak mau peduli bagaimana orang yang meminjam itu, apakah beruntung atau buntung, apakah mendapatkan manfaat dari situ atau malah mendapatkan mudarat, dia tidak ambil peduli. Nah, inilah para lintah darat, para rentenir, kita menghimbau, sadarlah apa yang Anda makan itu sebenarnya tidak lebih daripada adalah kotoran, bukan bunga, ya, tetapi adalah kotoran, najis. Dan sebenarnya lah orang yang memakan bunga itu, kata Syekh, atau memakan riba itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, lebih hina daripada binatang. Karena binatang sendiri tidak mau memakan apabila dia sudah kenyang. Dan dia berhenti ketika dia sudah kenyang. Orang-orang yang memakan riba, para rentenir, lintah darat, semuanya itu adalah orang-orang yang makan dengan sangat congok, sehingga yang lebih pun, sekalipun dia sudah kenyang, dia masih makan juga. Yang kedua yang dapat kita ambil hikmah di sini, bahwa sebenarnya masih banyak permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga masih banyak juga orang-orang yang memakan riba. Nah, saya terakhir teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Subulus Salam, ya. Itu bahwa di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengecam tentang riba ini adalah orang yang sekali memakan riba seakan-akan menyetubuhi ibu kandungnya sendiri sebanyak 70 kali. Wal'iyadu billah. Jadi para pendengar rahimakumullah, marilah kita hindarkan kehidupan riba dalam keseharian kita, dan marilah dari pagi yang indah ini kita hidupkan kehidupan kita dengan infak dan sedekah. Apalagi kita beberapa hari ke depan akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan hanya orang-orang yang mulialah yang berhak menerima kemuliaan daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Amin. Baiklah, demikian yang dapat disampaikan. Waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini. Saya Ardiansyah, bersama saya Zainal Arifin, Ustaz Zainal Arifin, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.